Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Sekarang masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى. Dan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyimpang, tidaklah bergeser. Wama tagha, dan tidaklah pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melampaui batas. Tafsiruhu qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ai ma zagha yamnatan wala yasratan an maqsudihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pandangan beliau tidaklah menyimpang, tidaklah bergeser, atau kalau kita bahasakan tidaklah menolak, menoleh. Yamnatan wala yasratan, tidak menoleh ke kanan dan tidaklah menoleh ke kiri, menyimpang dari tujuan diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit ketujuh. Wama tagha, dan tidaklah pandangan beliau tagha, melampaui batas dari apa yang telah ditentukan oleh Allah azza wa jalla. Ai wama tajawazal basaru, pandangan beliau tidaklah melampaui batas. Qala rahimahullah wa hadha kamalul adab minhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan ini adalah sempurnanya adab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. An qama maqamahu aqamahu Allahu fi, di mana Allah subhanahu, di mana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam menempati posisi yang telah ditentukan oleh Allah azza wa jalla. Walam yuqassir anhu, beliau tidak mengurangi. Wala tajawazahu, beliau tidak melewati, tidak melampaui batas. Wala hada anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpang dalam hal penglihatan beliau, dalam hal kemana pandangan beliau ditujukan. Nah, ini adalah sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana halnya ketika seseorang, misalkan dia bertamu ke tempat yang mungkin di situ terdapat hal-hal yang mewah, hal-hal yang menarik, ya. Maka di antara kesempurnaan seorang yang bertamu mengunjungi rumah atau katuan rumah itu, dia menjaga pandangannya, ya, tidak memutar kepalanya ke kanan, ke kiri, serba dilihat, serba dipandang, semuanya dilihat. Nah, ini adalah dalalah, penunjukan bahwa adab dia kurang. Orang yang beradab, maka dia memposisikan dirinya ketika berkunjung kepada tempat tersebut, apa yang menjadi tujuannya? Dia ala waqar, di atas keterangan, di atas haibah kewibawaannya, di atas tujuan untuk apa dia datang ke tempat tersebut. Wa hadza akmalu ma yakunu minal adabil azim. Maka Pada ayat ini terdapat penunjukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada pada adab yang sangat mulia, yang paling sempurna. Alladhi faqa fihi al-awwalin wal akhirin. Di mana adab Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi ya orang-orang terdahulu, orang-orang pertama, dan melebihi orang-orang yang terakhir. Fa innal ikhlala yakunu bi ahadi hadhihi al-umur. Karena merusak adab itu yakunu bi ahadi hadhihi al-umur, dengan salah satu dari perkara-perkara ini. Apa itu? Imma alla yakuma al-'abdu bima amara bih. Boleh jadi seorang hamba itu tidak melaksanakan perkara yang dia diperintahkan dengannya. Hada yuqassir. Maka ini apa? Faib yuqassir, dia mengurangi. Ya, artinya dia tidak menegakkannya, tidak melaksanakannya, bahkan dia tidak melaksanakannya. Aw yakumu bihi ala wajhi tafriid. Ataukah dia mengerjakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya dengan bentuk tafriid, dengan mengurangi, tidak menyempurnakannya. Ini juga adalah bentuk ikhlal, pengurangan. Ya. Yani adab yang tidak baik pada dirinya. Au ala wajhil ifrat. Ataukah dia melakukannya dengan bentuk ifrat, kebalikan dari tafriid. Kalau kita mendengarkan kata tafriid, artinya meremehkan, tidak melaksanakannya dengan penuh. Itu namanya tafriid. Adapun ifrat, maka dia melakukannya dengan berlebih-lebihan, ya, melampaui batas dari apa yang telah diperintahkan kepada dirinya. Au ala wajhil haidati yaminan wa shimalan. Ataukah dengan bentuk dia menyimpang, bergeser ke arah kanan ataukah ke arah kiri. Wa hadhihi al-umuru kulluha muntafiyatun anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan semua perkara-perkara yang telah disebutkan oleh al-mufassir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, semuanya ternafikan, semuanya tertiadakan dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh benar-benar engkau ini adalah manusia yang berada di dalam akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Nah, dan juga sebagaimana yang telah disebutkan oleh sahabiyat Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah akhlak beliau Al-Qur'an. Seluruh perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah dijauhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat berikutnya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melihat ayat-ayat Allah azza wajalla, ayat-ayat Rabb-nya, ayat-ayat yang besar. Minal jannati wan nari wa ghairi dhalik minal umuri allati ra'aha sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi. Beliau telah melihat surga, diperlihatkan kepada beliau surga, diperlihatkan kepada beliau neraka, dan perkara-perkara yang lain di antaranya yang telah kita bahas. Beliau telah melihat Jibril alaihissalam dengan sosok yang asli, di mana beliau juga yang telah menempati ataukah telah berkunjung ke tempat yang bernama Sidratul Muntaha, pohon yang sangat besar. Dan beliau melihat Jibril alaihissalam dengan wujud aslinya yang memiliki 600 sayap. Baik, minal umuri allati ra'aha sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang telah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam di mana beliau diangkat ke langit yang ketujuh. Kemudian kita masuk pada ayat-ayat berikutnya, disebutkan di sini ayat ke-19 sampai ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatats tsalitsatal ukhra alakumuz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula." Maknanya, afara'aitumul lata wal uzza, kabarkan kepadaku ya tentang berhala-berhala, yaitu yang pertama al-lat, ya apakah mereka-mereka yang akan disebutkan ini bisa memberikan manfaat ataukah madarat. Kabarkan kepadaku tentang al-lat, ya al-lat wal-uzza, demikian pula al-uzza, wa manatats tsalitsatal ukhra, dan berhala yang mereka berikan nama manat. Manat, berhala yang ketiga, yang terakhir, yang lain. Alakumul dzakaru walahul unsa, apakah bagimu anak-anak laki-laki, walahul unsa, dan kalian tetapkan untuk Allah Azza wa Jalla al-unsa, ya anak-anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza, itu adalah, jika demikian, qismatun dhiza, itu adalah pembagian yang melampaui batas. Itu adalah pembagian yang zalim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tidak lain itu semua kecuali adalah nama-nama, yani Lat wal Uzza, Manat, itu adalah nama-nama yang kalian sematkan, yang kalian dan juga nenek moyang kalian, orang tua kalian sematkan ya kepada berhala-berhala tersebut. Ma anzalallahu biha min sultan, di mana Allah Azza wa Jalla tidaklah menurunkan dengannya dari bukti ya perkara yang benar. Iyattabi'una illa dhanna, dan tidaklah mereka mengikuti kecuali idzan, ya persangkaan-persangkaan, dugaan-dugaan yang tidak benar, kebatilan-kebatilan. Wa ma tahwal anfusu, dan juga apa yang telah dicondongkan oleh jiwa-jiwa mereka, yang telah diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, petunjuk yang telah dibawa oleh an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Am lil insani ma tamanna, apakah bagi manusia itu, ataukah bahkan apakah bagi manusia itu mereka mendapatkan apa yang mereka angan-angankan. Falillahil akhiratu wal ula, maka milik Allah Subhanahu wa taala nah kehidupan akhirat dan kehidupan al ula, yakni kehidupan yang pertama, yakni kehidupan dunia. Nah, kita baca tafsirnya sedikit. Lamma dzakara ta'ala ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-huda wa dinil haqqi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketika Allah telah menyebutkan perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min al-huda wa dinil haqqi, berupa petunjuk dan agama yang benar. Wal amru bi ibadatillahi wa tauhidihi, dan juga perintah untuk beribadah kepada Allah dan mengesakannya. Dzakara butlana ma 'alaihi al-musyrikun min ibadati man laysa lahu min awsafil kamali syai'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan batilnya perkara-perkara yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin, mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak sama sekali memiliki dari sifat-sifat kesempurnaan, syai'un sedikit pun. Wala tanfa'u wala tadurru. Perkara-perkara yang mereka ibadahi, berhala-berhala, Allat wal Uzza wa Manat, semuanya tidak bisa memberikan manfaat, semuanya tidak bisa memberikan madarat. Innama wa innama hiya asma'un farighatun 'anil ma'na. Hanyalah itu semua nama-nama yang kosong dari makna yang mereka inginkan. Ya. Sammahal musyrikunahum wa aba'uhumul juhalu abdullal. Yang telah diberikan nama oleh mereka, orang-orang musyrikin, demikian pula nenek moyang mereka yang bodoh dan sesat. Ibtada'u laha minal asma'il batilah allati la tastahiqquha. Mereka membuat, mengada-ada bagi berhala-berhala itu nama-nama yang batil, yang mereka tidak berhak untuk yang mendapatkan nama-nama tersebut. Fakhada'u biha anfusahum wa ghairahum minadullali. Maka mereka menyesatkan jiwa-jiwa mereka dan selain mereka dari orang-orang yang sesat. Fal'alihatul lati bihalil hal la tastahiqqu mithqala dharratin minal ibadah. Maka Tuhan-Tuhan yang demikian keadaannya, sama sekali mereka tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil andadul lati sammuha bihadhil asma za'amu annaha mushtaqqatun min awsafin hiya muttasifatun biha. Naam. Dan tandingan-tandingan yang mereka sematkan nama-nama itu, mereka menyangka bahwa ya, ada bagian dari sifat-sifat yang mereka bersifat dengannya. Fasammul lata minal ilah, mereka memberikan nama al-lat, mereka inginkan apa? Ya, dari mushtaq al-ilah, Tuhan. Yang namanya Tuhan, ya, adalah sesuatu yang diibadah, yang diibadahi. Al-mustahiqqu lil-ibadah, yang berhak untuk diibadahi. Kemudian wal-Uzza minal-Aziz, mereka menamakan berhala yang kedua dengan Uzza, mereka inginkan apa? Al-Aziz, yang maha perkasa, yang tidak ada yang mengalahkan sama sekali, apapun, tidak ada yang mengalahkannya. Padahal itu berhala, benda mati, tidak berhak untuk disematkan nama Al-Aziz, Al-Uzza. Kemudian mereka menyematkan berhala yang ketiga dengan manat. Apa yang mereka inginkan? Mushtaq dari kata al-mannan. Apa maknanya al-mannan? Yang banyak memberikan anugerah, karunia, rizki, tadbir, al-makhlukat. Ya, pengaturan makhluk-makhluk semuanya. Nah, sama sekali benda mati itu tidak bisa memberikan manfaat ya kepada manusia. Ilhadan fi asma'illahi, sebagai bentuk penyelewengan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-ilah, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang diibadai oleh seluruh makhluk-makhluknya. Al-aziz, yang maha perkasa. Al-mannan, itu semua adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa tajarriyan 'ani syirki bihi, dan mereka lancang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahadihi asma'un mutajarridatun anil ma'ani. Nama-nama yang mereka sematkan adalah nama-nama yang kosong dari makna-makna. Fakullu man lahu adna mumsakatin min aqlin ya'lamu butlana hadhil awsafi fiha. maka siapa saja yang memiliki adana muskatin, yakni sedikit pegangan, sedikit landasan, ya, dari akal yang sehat, maka mereka akan mengetahui batilnya penyifatan-penyifatan kepada berhala-berhala tersebut. Kayak tidak logis. Nah, benda mati yang mereka buat sendiri, yang mereka bentuk sendiri, ya, kemudian diberikan sifat-sifat yang agung, ini adalah tidak sesuai dengan akal yang sehat, dan itu disebabkan karena kesesatan yang telah merasuk kepada kalbu mereka. Wallahu alam, ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.